بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، tidak bosan-bosannya kita terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas dasar nikmat tersebut kita bisa kembali berkumpul untuk menimba ilmu. Tentunya tidak semua orang di sana bisa diberi kesempatan seperti kita yang ada sekarang ini. Naam. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Insyaallah taala di kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dan pelajari bersama dari pembahasan kitab Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. نعم وقد وصلنا نحن في فقرة كما قال المؤلف وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat kepada Al-Quran ini dengan berbagai sifat yang banyak. Hal tersebut menunjukkan betapa agungnya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril. Wa barakatihi, dan juga menunjukkan keberkahan Al-Quran. Wa ta'sirihi, pengaruh Al-Quran di dalam ranah kehidupan seorang. Wasyumulihi, dan juga cakupan Al-Quran mencakup seluruh hukum yang ada di dalam agama Islam. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan bahwasanya Al-Quran ini ialah sebagai hakim dari kitab-kitab yang turun sebelumnya, sehingga Al-Quran adalah hakim yang memutuskan suatu hukum, menentukan suatu hukum daripada hukum-hukum yang ada pada kitab sebelum Al-Qur'an. Naam, qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim, dan juga kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an Al-'azim, Al-Qur'an yang agung. Wa qala wal qaf wal Qur'anil Majid, qaf dan juga Al-Qur'an yang mulia, Al-Majid Al-'azim semakna dengan Al-Majid, agung atau mulia. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kita turunkan kepadamu, mubarakun, adalah sebuah barakah, liyadabbaru ayatihi, agar kalian bisa mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, dan inilah kitab yang kita turunkan kepadamu, mubarakun, adalah sebuah barakah, فَاتَّبِعُوهُ, maka ikutilah petunjuk serta arahan yang ada di dalam kitab tersebut, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada hal yang lebih aqwam, lebih lurus. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk patuh karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini menunjukkan atas ta'sir Al-Qur'an. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah itu contoh-contoh yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berpikir. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatsu hadhihi imana, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijasan ila rijasihim wa matu wa hum kafirun. Dan jika ada satu surat yang diturunkan, faminhum, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang ketika surat ini turun bertambah keimanannya? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Maka orang-orang yang beriman menjawab, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka ketika turun suatu surat, fazadatuhum imana, surat itu akan menambah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka pun merasa gembira ketika ada satu turun surat kepada mereka. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijasan ila rijasihim. Adapun orang-orang yang di hatinya ada suatu penyakit, fazadatuhum rijasan ila rijasihim, maka mereka bertambah keji perbuatannya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balag, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku bisa memberikan peringatan kepada orang-orang. Fala tuti'il kafirina wa jahiduhum bihi jihadan kabira, yaitu peringatan, dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kafir serta perangilah mereka dengan sungguh-sungguh. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, dan kami turunkan kepadamu satu kitab, tibyanan likulli syai', dalam rangka menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, dan juga sebagai petunjuk serta rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. القرآن الكريم, القرآن الكريم مصدر الشريعة, adalah referensi syariat Islam, adalah rujukan umat Islam. Allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan Al-Qur'an ini diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan, kepada seluruh umat manusia. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sungguh mulia zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira. Al-Furqan di situ dimaknakan dengan Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran juga adalah Al-Furqan. Sebagai pembeda. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepadamu guna mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan yang ada ilan nuri biizni rabbihim, menuju cahaya seizin Rabbmu, menuju cahaya dan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Allah Subhanahu wa taala ialah pemilik seluruh perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan sungguh celakalah orang-orang yang kafir karena mereka terkenai azab yang begitu pedih. Wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'i aidan kama qarrarahu al-Qur'an. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan rujukan syariat umat Islam, sebagaimana hal tersebut diikrarkan oleh Al-Quran. Baik, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwasanya rujukan umat Islam di dalam menentukan hukum-hukum yang ada di dalam agama itu ada dua, Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang sudah mentaati Rasul, maka sungguh ia juga mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling dari wahai Muhammad, fama arsalnaka alaihim hafiza, maka sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa dan seluruh yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan seluruh hal yang beliau larang kalian untuk melakukannya, maka berhentilah melakukan, jauhilah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika memang kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Baik, sekiranya itu sudah ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat tentang Al-Quran, yang mana hal tersebut, ayat-ayat tadi menunjukkan betapa agungnya Al-Quran, betapa barokahnya Al-Quran, pengaruh dan juga cakupan Al-Quran. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub. Dan bahwasanya Al-Quran adalah hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, nuzulul Quran. Qala al-muallif rahimahullahu taala nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Nazalal Quranu awwalama nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi ramadhana. turunnya Al-Quran, pertama kali turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ini adalah waktu pertama kali turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkannya, ini menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin, kami sudah menurunkannya pada malam yang berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami adalah para pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, padanya akan dipisahkan seluruh perkara dengan hikmah. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus sebagai penjelas dari petunjuk yang ada dan juga sebagai pembeda, al-furqan. طيب وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه 40 سنه على المشهور عند اهل العلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turunnya Al-Qur'an, beliau berada di usia 40 tahun. Ini pertama kali turunnya Al-Quran ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Sebagaimana hal tersebut yang masyhur di kalangan para ulama. Wa qad ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma wa Ata wa Sa'id Ibn al-Musayyib wa ghairihim, sebagaimana yang sudah diriwayatkan, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Ata, diriwayatkan pula oleh Sa'id Ibn al-Musayyib dan selain mereka, bahwasanya Nabi ketika pertama kali diturunkan Al-Quran beliau berusia 40 tahun. Wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusydi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Dan di umur ini, di umur 40 tahun ini, hiya allati yakunu biha bulughur rusydi, ini adalah pencapaian ar-rusd, kesadaran pada puncaknya. Jadi seorang ketika sudah berusia 40 tahun, maka disitulah puncak pemahaman dia berada. Wa kamalul akli, kesempurnaan akalnya. Seorang sempurna akalnya jika sudah menginjak usia 40 tahun. Wa tamamul idraki, dan juga kesempurnaan pemahaman yang ada padanya. Jadi memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diturunkan Al-Quran kepadanya, memang Nabi sudah menginjak usia di mana kesempurnaan akal itu sudah terbentuk. Jadi memang betul-betul pada usia yang matang, sehingga Nabi siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. Dan yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada nabinya, yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam, salah satu malaikat yang begitu dekat dan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh itu adalah suatu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruh yang amin, yaitu malaikat yang begitu amanah. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, kita turunkan kepadamu. Ala qalbika, kepada hatimu. Litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, kita turunkan dengan lisannya orang Arab yang fasih. Waqad kana li Jibril alaihi salam minas sifatil hamidatil azimah, dan sungguh pada malaikat Jibril alaihi salam ini sudah terkumpul sifat-sifat terpuji lagi agung, lagi mulia. Minal karami wal quwwati wal qurbi minallahi ta'ala wal makanati wal ihtirami bainal malaikati wal amanati wal husni wat taharah. Ini semua sifat-sifat Jibril. Sifat-sifatnya diantaranya Jibril alaihi salam minal karami wal quwa, memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan, di mana kita tahu bahwasanya Nabi malaikat Jibril alaihi salam termasuk salah satu dari 8 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menggendong arsnya, yang memikul ars Allah Subhanahu wa taala. Wal qurbi minallahi taala, dan juga malaikat Jibril adalah malaikat yang begitu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal makanati wal ihtirami bainal malaikah, malaikat Jibril pun mempunyai posisi dan juga kehormatan di antara para malaikat lainnya. Wal amanati wal husni wat tahar, malaikat Jibril adalah sosok yang begitu amanah, sosok yang begitu baik, dan juga sosok yang begitu suci. Ma ja'alahu Allahu ahlan li ayyakuna Rasulullah li ayyakuna Rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ahli dalam utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul yang ada di muka bumi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia, rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, seorang rasul yang memiliki kekuatan, inda dzil 'arsy makin, muta'in sama amin, seorang rasul yang begitu taat dan juga amanah. Yang dimaksud adalah rasul di sini rasul dari kalangan malaikat, lebih khususnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Wa qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Wa qad bayyana Allahu ta'ala lana awsafa Jibril alladzi nazala bil qur'ani min 'indihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat-sifat Jibril kepada kita, di mana Jibril alaihi salam menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu ala 'azamil Qur'an, dan juga menunjukkan bahwasanya betapa mulianya Al-Qur'an ini. Wa 'inayatihi ta'ala bihi, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ini. Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus seorang yang agung, seorang yang mulia, tidak akan mengutus kecuali dengan perkara yang mulia juga. Maka di sini kita perhatikan bahwasanya menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu tugas yang begitu mulia. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah memilih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih yang bukan ahlinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran ini, karena memang Malaikat Jibril lah yang pantas untuk mengemban tugas ini. Baik, sekiranya itu sedikit pengetahuan kita tentang Al-Quran, di mana Al-Quran Al-Karim pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau yang sudah 40 tahun. Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan juga malaikat yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Malaikat Jibril Alaihi Salam. Maka sampai di sini pembahasan kita tentang kitab Ushulut Tafsir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan dengan materi kitab Umdatul Ahkam, yakni berkaitan dengan pelajaran fikih, di mana kitab Umdatul Ahkam ini itu mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu fikih. Karena memang ada hadis yang membicarakan tentang, ada hadis yang berbunyi yang akan menjelaskan hukum tentang akidah, tentang perkara tauhid. Nah, di sini kita akan mempelajari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kumpulan hadis-hadis yang akan menjelaskan hukum-hukum fikih. Sedikit pengetahuan tentang kitab ini, yakni kitab Umdatul Ahkam ini merupakan mutunul ahadis. Hanya kitab Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan matan-matan hadis. Jadi kalau misalnya kita pernah mempelajari kitab ini, itu adalah kumpulan hadis yang diambil dari dua kitab tersahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahihain, Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim, wa Sahihu Muslim. Nah, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diambil intisarinya, kemudian dijadikan satu matan menjadi buku saku. Kalau misalnya dalam cetakan kita, terbentuklah sebuah kitab Umdatul Ahkam. Sehingga sejatinya Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan hadis-hadis dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Alhamdulillah, betapa nikmatnya kita mempelajari kitab ini, karena secara tidak langsung kita sudah membahas kitab-kitab atau hadis-hadis yang terkumpulkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, kemudian berkaitan dengan penjelasan yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam ini, kita memilih untuk menggunakan kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Kitab Taisir Al-Alam, karena kita sudah katakan tadi bahwasanya Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan dari hadis-hadis, sehingga banyak dari kalangan para ulama yang mereka menjelaskan tentang kitab ini. Nah, di sini kita salah satunya memilih kitab Taisir Al-Alam, kitab Taisirul Alam yang dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Baik, kalau begitu kita langsung masuk pada hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam. Qala kitabut taharah. Kita masuk pada pembahasan tentang taharah. Namanya juga belajar fikih, tentu hal yang tidak kalah pentingnya kita ketahui adalah tentang cara taharah. Qala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajarah ilaihi ila ma hajara ilaihi. Taib, hadis yang pertama dalam kitab Thaharah diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan contoh, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang melakukan hijrah, berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan karena tendensi duniawi. Aw imra'atin yatazawwajuha. Atau ia melaksanakan hijrah, melakukan hijrah karena ada wanita yang ingin ia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hitungan hijrahnya sesuai apa tujuan hijrah tersebut. Baik, kita membaca syarahnya. Qala baribul hadis. Al awwalu innamal a'malu binniyat. Kalimatu innama tufidul hasr. Ini masuk dalam pembahasan bahasa Arab lagi. Kita lihat pada kata awal-awal hadis, innama al a'malu binniyat. Ini kalimat innama tufidu al-hasra. Innama di situ memberikan faedah sebuah pembatasan. Jadi innamal a'malu, hanyalah amalan-amalan. Itu tergantung dengan niatnya. An-niyatu lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa adalah maksud dan tujuan. Jadi niat itu semakna dengan kata maksud ataupun tujuan. Niatnya seperti ini, maksudnya ya seperti ini, tujuannya seperti ini. Al-makna al-ijmali, kita baca makna global dari hadis ini. Hada hadithun azimun wa qa'idatun jalilah min qawa'idil islam hiya al-qiyasus sahihu liwaznil a'mal. Ini adalah hadis yang agung. Dan juga dalam hadis ini ada sebuah kaedah yang mulia dari kaedah-kaedah agama Islam. Yaitu apa? Hiyal qiyasu as-sahihu liwaznil a'mal. Mengkiaskan baiknya suatu perkara dengan timbangan amalannya. Min haitsul qabul wa adami wa min haitsu kasrati tsawab wa qillati. Yaitu untuk menilai diterimanya suatu amalan ataupun tertolak. Ini dikiaskan dengan timbangan amalan niatnya, niat beramalnya. Wa min haitsu kasrati tsawab wa qillatihi, dan juga untuk menilai banyak dan sedikitnya pahala dari amalan yang ia lakukan tergantung juga dengan niatnya. Baik. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madarul a'mal 'ala niyyat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan bahwasanya poros perputaran suatu amal itu tergantung dengan niatnya masing-masing. Fa in kanatin niyyatu salihatan wal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala fal amalu maqbulun. Apabila jika niatnya itu baik, wal amalu khalisan liwajhillah, dan juga ia sudah melakukan niatnya itu karena ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalannya pun diterima. Jika memang tergantung niatnya, niatnya baik dan juga ia sudah melakukan niat baiknya tersebut, maka amalan tersebut diterima. Makanya kita katakan tadi, mengkiaskan baiknya suatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Dari sisi bisa kita menilai amalan tersebut diterima ataukah tertolak, amalan tersebut banyakkah ataukah sedikit pahala yang akan didapatkan, tergantung dengan niatnya. Wa in kanat ghayra dhalik fal 'amalu mardudun. Jika memang niatnya tidak baik dan juga tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, fal 'amalu mardudun, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Fa inna Allah taala aghna asyuraka 'ani syirki. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak butuh yang namanya sekutu di dalam kesyirikan. Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan yuwaddihu hadhihi alqa'idatil jalilati bil hijrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan suatu contoh yang menjelaskan bahwasanya amalan itu tergantung niatnya, memberikan contoh dengan perkara hijrah. Faman hajara min biladi syirki ibtigha'a thawabilah wa talaban lil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allum asy-syari'ati fa hijratuhu fi sabilillah wallahu yusibuhu 'alaiha. Maka sesiapa yang berhijrah dari negeri syirik, ia pindah dari negeri syirik tersebut menuju negeri Islam, ibtigha'a thawabilah, karena rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa talaban lil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ia mencari kedekatan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bisa jadi dengan mempelajari ilmu yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada sahabatnya, wa ta'allum asy-syari'ah, dan juga ia melakukan hijrah tersebut dalam rangka mempelajari syariat agama ini. Fa hijratuhu fi sabilillah, maka hitungan hijrahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yusibuhu 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan hijrahnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu li ghoradin min aghradid dunya. Namun barang siapa yang hijrahnya karena suatu tujuan dari tendensi duniawi, falaisa lahu 'alaiha thawab, maka ia sama sekali tidak mendapatkan pahala. Wa in kanat ila ma'siyatin fa 'alaihil 'iqab, dan jika justru malah hijrahnya ini untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa 'alaihi al 'iqab, maka ia harus dan pantas mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bisa digambarkan setiap niat amalan seseorang melakukan amalan tersebut akan diberi ganjaran sesuai dengan niat, maksud dan tujuannya. Wa niyyatu tamyizul ibadati 'anil 'adati. Nah, ini juga pembeda. Niat adalah pembeda suatu ibadah dari suatu kebiasaan. Jadi seorang akan melakukan sebuah amalan karena niat yang berbeda, maka amalannya pun berbeda nilainya. Fal guslu masalan yaksudu anil janabah. Contoh seorang mandi, yaksudu anil janabah, ia mandi karena mandi junub. Fayakunu ibadatan, maka mandinya ini terhitung suatu ibadah. Wa yuradu linnadhafati awit tabarrudi fayakunu adatan, dan jika ia maksudkan dengan mandinya ini hanya untuk membersihkan diri atau mencari kesegaran, fayakunu adatan, maka mandi yang ia lakukan disebut dengan kebiasaan, hanya suatu adat. Jadi tergantung dia mandi itu apa niatnya. Jika memang niatnya karena mandi janabah, maka mandi yang ia lakukan adalah suatu ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah. Dan jika ia hanya melaksanakan karena ingin mencari kesegaran atau ingin membersihkan diri, maka nilainya hanya suatu kebiasaan. Walin niyatu fi syar'i halatan, dan niat di dalam syariat itu ada dua kondisi. Ahaduha al-ikhlasu fil amali lillahi wahdah. Yang pertama, niat itu harus dalam kondisi ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwal ma'nal asma, dan ini adalah makna yang tinggi. Wa hadha yatahaddatsu anhu ulama at-tauhid was-sair was-suluk. Ini yang menjadi pembicaraan di sisi ulama yang membahas tentang tauhid, sair dan juga as-suluk. As-sani tamyizul ibadati ba'daha an ba'din. Yang kedua adalah niat ini adalah merupakan pembeda antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Maka jika niat kondisinya seperti ini yang menjadi pembahasan tentang ulama al-fuqaha, ulama yang membahas tentang ilmu fikih. Jadi maksudnya di dalam syariat kita ini, yang namanya niat itu ada dua keadaan, dua kondisi. Jika memang niat yang dimaksud di sini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk pada bab tauhid. Jika itu niat yang dimaksudkan adalah sebagai pembeda satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, maka ini masuknya pada pembahasan fikih. Baik. Wa hadha min al-ahadithil jawami'i allati yajibul i'tina'u biha wa tafhamuha. Ini adalah hadis yang al-jawami', yang begitu mengumpulkan banyak dari perkara. Allati yajibul i'tina'u biha wa tafhamuha, yang mana hadis ini wajib untukmu memberikan perhatian dan memahaminya. Innamal a'malu binniyat. Fal kitabatu al-qalilatu la tu'tihi haqqah. Maka sekedar menulisnya saja itu tidak cukup untuk memberikan hak pada hadis ini. Wa qad iftataha bihi al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala sahihahu lidukhulihi fi kulli mas'alatin min masailil ilmi wa kulli babin min abwabihi. Dan sungguh dengan hadis yang kita baca ini, hadis innamal a'malu binniyat, Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala membuka, memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Begitu pula pada setiap bab dan masalah-masalah lainnya, beliau memulai bab dengan dan juga memulai permasalahan tersebut dilandasi dengan hadis innamal a'malu binniyat. Baik, sampai di situ kita mempelajari tentang hadis Kitabut Thaharah, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyyin jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadza ma tayassara lana dzikruh. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita sebutkan di kesempatan kali ini. Fa naktafi bihadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.